Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mengisi waktu-waktu sampai nanti akhir-akhir Ramadan, mulai malam hari ini saya akan membaca beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi radhiyallahu anhu, seorang ulama yang lahir pada tahun 1259 Hijriah di Hadramut dan wafat pada tahun 1333 Hijriah di Hadramut. Insyaallah sejarah beliau dapat dicari di berbagai artikel yang ada di website, nanti bisa dicari Mu'allif Simtud Duror. Nah, insyaallah akan ketemu di sana. Di sini ada berapa akan saya bacakan, insyaallah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu lamma qara'tu 'ala al-habib Abu Bakar al-Tas qawluhum nihayatul faqih bidayatul faqir sa'altu an dhalika qala li ya waladi al-faqih yujahid nafsuhu 'ala al-ikhlas fil 'amal فإذا أخلص في العمل بلغ النهاية وأما الفقير أول قدم يضعه في العمل الإخلاص ثم من بعد يغيب عن نفسه وعن عمله ولا يرى له نفس ولا عمل بل يرى أنه إلا مثل الحجر الملقى على الساحل البحر تحركه القدرة وتسكنه القدرة ويدخل في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال رضي الله عنه مر سيدنا العدروس الكبير على قلب فنبه عليه فقال له لا تنبه إن جزت صراط أنا خير منك وإن لم أجز صراط أنت خير مني. وقال رضي الله عنه على القلب قائم في خدمة الله خير منك يا العاصي يسير حيث أمر الله ولا عاده مكلف بشيء من التكاليف هذه. وقال رضي الله عنه قالوا سيدنا العدروس الكبير أخذ ثلاث سنين يرقد على المزابل وأخذ 16 سنة ما رقد فيها فلما بلغ النهاية صار يلبس الخلع التي تسافي 1000 دينار ولا يأكل إلا أكل الناعم وصار يقول أنا من الضرعين على الله لكن ما وصل هذا المقام إلا بعد مجاهدات كبيرة. وقال رضي الله عنه كان الأولون يفتسون في معيب أنفسهم كان بعض صفية مواظبا على الصف الأول يوم الجمعة ما تخلف عنه أبدا وفي يوم من الأيام كأنه تخلف قليلا عن وقته فأتى الجامع فوجده ملا فوقف في آخر الصف وصلى فيه فلما سلم استحيا من الناس لما تخلف عن الصف الأول فعاتب نفسه وقال كيف ذا إلا تراعين بعملك. فصار يقضي الصلوات كلها منذ صلى في الصف الأول وقال هذيك الصلوات كلها لما رأيت بها فاتتني بلاش. وقال رضي الله عنه وإن الناس اليوم من التفتيس على المعايب بل كل واحد يفتس إلا في عيوب أخيه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه لمخاطبا لسيد حامد البار أخرج إلى عندها وقل لها سر بحاجتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي باتوس الوصاح وهي تسمع الكلام وتبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه كانت لها أعمال قوية وكانت كثيرة الأوراد وكثيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبت الحبيب عبد الرحمن السقاف وولده أبو بكر وكانت تقول جميع أولياء عصري أطرأت على مقاماتهم إلا سيدي عبد الرحمن وولده أبو بكر وكانت تقول إني لا سمع النوبة دائم تضرب بمشيخة للشيخ أبو بكر وإذا أرد القدوم عليها تقول لأهل بلدها قبل قدومه عليهم بيومين أو ثلاث رحبوا بالسلطان ابن سلطان وإني سمعت مناديا ينابي قدومه وأرى الغاشية على رأسه والملائكة تشيئه أمامه وخلفه ثم يقدم عليهم بعد ذلك بنحو يومين ثم ذكر له زيارة سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى فقال اليوم انبسطت إلى آخر ما قال. وقال رضي الله عنه كنا في أصلنا هذا نشهد رجالا إخوانا في الله وأصحابا أخيارا، الواحد منهم ينحيضك في العمل الصالح والإخلاق والأخلاق الحسنة، حاله ومقاله بمجرد رؤيتهم ينشط الكسلان وتزيد رغبته في الأعمال الصالحة وتقوى همته على نشر العلم. والآن ما عدت الحق واحدا يأخذ بيدك إذا عجزت، ولا ينحيضك إذا كسلت، ويعينك إذا ضعفت. الهمم كلها تسافلت مع الشهوات واللذات والفانيات، وظنوا أبناء الزمان إن العيس الهنيء في الشهوات المنغصة في الطعام والشراب واللباس، وهذا ما هو عيس هنيء، هذا إلى عيش البهائم. فالعيس الهنيء إلا مع العارفين بالله المخلصين في خدمته ربح الدنيا والآخرة. قال لي سيدي أبو بكر الطاس في بعض مذاكرته لي: أنا يا ولدي ممن أعطي الدنيا والآخرة، وأنا أعطاني الحبيب بكر الدنيا والآخرة، وإلا أنا ربتنا والدتي، ولكن لما رأتني رعاة أبي بكر الطاس بلغتني إلى هذا المقام. فمنذ نشأت أنا وإلا في بركته كم جاءنا من خير على يد هذا الحبيب. رأيته في المنام قال لي: يا ولدي شفنا أردتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 مرة. فقلت له: جزاك الله خيرا، يومك تخدمنا بلا درانا، وأنا فرحت لكم بدخولكم في دائرة هذا الحبيب، فإن كل من دخل دائرة أبا بكر الطاس أمين من كل باس. فإن كل من دخل دائرة أبي بكر الطاس أمين من كل باس، وكان من خير الناس، ونال خير الدنيا والآخرة، وأنا كل من أحبه ويحبنا بغيت له السعادة الكبرى، بل جميع أهل عصري بغيت لهم السعادة، بغيتهم ينتفعون بي، بل أني أقول في غالب بتوجهاتي: اللهم أرني في عصري وفي أهل عصري ما تقر به عيني حبيبي محمد، عين حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ya, ini dia tidak mau saya bahas semua, cuman pengen berkahnya. Udah lama tidak baca kitab saya ini. Ini hari ini saya mulai baca kitab. Di sini pernah Habib Ali duduk-duduk bersama guru beliau, yaitu Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas radhiyallahu anhu. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas ini, beliau pernah mengatakan kepada Habib Ali, kamu gak usah capek-capek amal, kamu gak usah capek-capek amal. Jadi Habib Ali disuruh cari ilmu sebanyak mungkin dan ngajar sebanyak mungkin, gak usah, waktunya gak usah capek-capek buat tahajud, buat qiyamul lail, karena saya udah amal banyak, udah saya siapkan buat kamu turah-turah, udah saya wakili amalnya. Habib Ali yang dibilangi begitu saja itu kalau sholat terawih, sekali terawih 10 juz. Itu katanya gak usah banyak-banyak. Ya. Sekali terawih itu 10 juz, itu katanya gak usah banyak-banyak. Jadi kalau kita ini kira-kira apa ya? Oke. Jadi jangan bandingkan kita dengan mujahadahnya orang-orang soleh terdahulu. Salaf alawiyin wa ghairihim, mujahadah mereka itu luar biasa. Dikatakan zahiruhum Al-Ghazali, tarikahnya Alawiyah itu zahirnya Imam Ghazali. Maksudnya zahirnya Imam Ghazali, Imam Ghazali itu menekankan pada memaksa jasmani ini untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Sholat malam, puasa siang, wirid yang banyak, itu Imam Ghazali zahirnya. Batinuhum syadziliyah, sedangkan dalam batinnya tarikah Alawiyah itu memegang apa yang diajarkan oleh Tariqah Syadziliyah. Tariqah Syadziliyah itu kekuatan batinnya adalah mampu melihat segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, apapun itu, terutama nikmat-nikmat dari Allah, semuanya berasal dari Allah. Dalam Tariqah Syadziliyah tidak pernah seorang itu berwudu kecuali merasa wudu ini yang buat saya bisa wudu adalah Allah. Sehingga orang-orang yang bertariqah Alawiyah, sholatnya sebanyak apapun, puasanya sebanyak apapun, mereka mengatakan bukan saya yang berbuat adalah Allah. Sehingga hatinya bersih dari ujub, dari kibir, dari kesombongan, dan selalu syukur. Ya, daimah syukur, selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ngobrol dengan gurunya, Habib Ali membaca ucapan para ulama di dalam buku-bukunya, Nihayatul Faqih, Bidayatul Faqir. Al-Fakir itu julukan untuk kaum sufi. Kalau bahasa kita sufi itu al-fakir. Kemudian al-faqih itu ahli fikih. Orang-orang yang ulama yang memang pakar dalam ilmu fikih atau ilmu umum lah. Ilmu umum dalam arti nahwu, sorof, dan sejenisnya. Tapi kalau fakir, para sufi. Dikatakan oleh para ulama nihayatul faqih, puncaknya para ulama yang pakar dalam keilmuan Islam itu puncaknya yang mereka gapai baru langkah awalnya sufi. Puncaknya para ulama yang udah paham tuh ilmu Quran, ilmu hadis, ya paham hukum-hukum sholat dan lain sebagainya, puncak yang mereka gapai itu langkah awalnya para sufi. Langkah awal para sufi. Saat itulah Habib Ali nanya kepada gurunya, maksudnya apa? Maka dijawab oleh Habib Abu Bakar Al-Attas radhiyallahu anhu, seorang ulama yang pakar ahli dalam keilmuan, mereka itu berjuang melawan nafsunya dalam beramal agar dirinya itu bisa ikhlas. Sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, zakatnya ikhlas, sodakohnya ikhlas. Ini ulama-ulama seperti itu. Nah, kalau udah mencapai ikhlas, mereka udah merasa udah top. Udah ini, sudah puncak ini. Itu sudah puncak. Sedangkan buat sufi, buat para sufi, ikhlas itu baru langkah awal. Kalau belum ikhlas, belum amal. Jadi ikhlas itu baru langkah awal. Kalau kita, ya seperti kita yang udah bisa ikhlas, udah rumangsa, udah ini orang yang luar biasa. Padahal ikhlas itu baru langkah awal para sufi. Kemudian setelah mereka bisa ikhlas, kalau para sufi, kalau udah bisa ikhlas, man yaghib an nafsih wa an amalih. Sufi itu mampu untuk tidak melihat dirinya itu ada. Jadi dia merasa saya ini enggak ada. Bisa menyadari saya enggak ada. Saya enggak ada bagaimana? Ya saya ngomong yang ngasih kekuatan Allah. Berarti yang ada ya Allah. Saya tidur yang menidurkan adalah Allah. Berarti ya ada ya kekuatan Allah. Saya bangun yang bangunkan adalah Allah. Berarti yang ada kekuatannya Allah. Saya bisa wudu, ini yang menggerakkan tangan saya wudu adalah Allah. Berarti yang ada ya Allah. Yang mendatangkan air ke keran yang saya buka itu adalah Allah. Yang memberi saya rezeki untuk membayar listrik itu adalah Allah. Berarti semua yang berbuat adalah Allah. Saya itu enggak ada. Jadi ikhlas itu langkah awal, terus menyadari dirinya enggak ada. Dirinya enggak ada. Yaghib an nafsih, tidak melihat dirinya, wa an amali, dan tidak pernah menoleh pada amalnya. Sebanyak apapun amalnya, seikhlas apapun amalnya, menyadari bukan merasa, sadar tidak punya apa-apa. Ini gampang atau susah ini? Lalu kita ini dapat dua rokat aja rumongso ini wis umum. Ya kan rumongso itu. Wala ajra lahu nafs wala amal bal yara annahu la ilaha mithl hajar mulqa. Dikatakan seorang sufi ini melihat dirinya seperti batu yang ada di tepi pantai. Kena ombak, batu itu geser, ya kan? Kalau enggak ada ombak, batu itu juga diam. Nah, sufi itu melihat dirinya seperti batu itu. Yang buat dia bergerak dan yang buat dia diam adalah qudrah Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum amma ta'malun. Mereka bisa menyadari dirinya ini masuk dalam wahyu Allah. Sungguhnya Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Dalam kesempatan lain Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Sayyidina Al-Idrus Al-Kabir, kakeknya semua orang yang bermarga Al-Idrus. Para pemirsa mungkin kalau pernah dengar ada Habib yang marganya Al-Idrus, termasuk yang lagi ngomong ini maksudnya, ya marganya Al-Idrus, itu ujung-ujungnya nasabnya itu kembali kepada seorang ulama yang bernama As-Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ya, Habib Abdullah Al-Idrus Akbar. Nah, Habib Abdullah ini punya putra namanya Abu Bakar. Punya putra namanya Abu Bakar. Habib Abdullah Al-Idrus disebutkan beliau itu dulu di masa awal-awal mujahadahnya untuk menundukkan nafsunya Beliau itu 3 tahun tidur di tempat-tempat yang dianggap tempat sampah. Artinya tempat yang tidak layak untuk dibuat tidur. Kalau diterjemahkan alal mazabil, tidur di tempat sampah ya, bukan di tempat sampah. Jadi tempat yang kotor, yang kumuh, yang tidak layak untuk tidur. 3 tahun itu tidurnya di tempat yang seperti itu. Setelah itu, setelah 3 tahun demikian, 16 tahun beliau tidurnya di tempat-tempat yang enak. 16 tahun kemudian tidurnya di tempat-tempat yang enak. Ada pula yang mengartikan 16 tahun setelah itu beliau tidak tidur. 3 tahun tidur di tempat yang empuk, 16 tahun tidak tidur. Tidak tidur itu maksudnya ya tidurnya duduk gitu ya, enggak berbaring. Ya tidurnya duduk saat saja. Nah, tapi ketika sampai puncak menjadi orang yang sudah makomnya tinggi artinya nafsunya sudah bisa ditundukkan. Tidur di tempat yang enak sama tidur di tempat yang enggak enak enggak ngaruh, sama saja. Maka beliau tidurnya di tempat yang enak-enak. Bajunya mewah-mewah, bajunya megah-megah. Sehingga pernah beliau itu pakai baju, harga bajunya itu senilai 1000 dinar. Alfa dinar, 1 dinar itu kalau dikruskan uang sekarang ya, sekarang pakai krus rupiah tapi ya. Rupiah ini kan mata uang negara kita ini, Masya Allah, kecil sekali. Coba bayangkan, 1 dolar. Kurang lebih sama dengan 10.000 rupiah. Berarti ini 1 banding 10.000. Ngerinya luar biasa. Ngeri luar biasa. Kalau dibandingkan dolar Hongkong, 1 dolar Hongkong. Kurang lebih 1.200 sekian. 1 banding 1.200. Nilai mata uang kita ini kan kecil sekali. Jadi kalau mungkin Anda kaget ya. Mosok baju harganya segitu kalau dirupiahkan. Kalau pakai mata uang dinar cuman 1000. Ya, 1000 dinar, 1000 emas. Emas. 1 dinar itu kurang lebih 1 juta kalau uang sekarang. Karena 1 dinar itu kurang lebih ada 4 gram. Kurang lebih 4 gram. Jadi kalau dikruskan dengan harga emas sekarang kurang lebih 1 dinar 1 juta. Lah kalau 1000 dinar berarti 1 M. Alay terus ini. Ya, pakai baju harganya 1M. Cuman pakai baju harga 1M itu sama pakai gombal itu sama rasanya. Bisa enggak jenengan gitu? Alah gaya ngomong Yusom. Alah naik motor Honda 70 sama naik motor Honda apa namanya? Yang baru ini Vario, yang terbaru rasanya udah lain kok. Vario. Rasanya begitu. Naik mobil omprengan sama naik mobil yang paling mewah, rasanya sama. Cuman alat transportasi, bisa gak? Gak ada rasa kemewahan, gak ada. Ini mobil cuman alat transportasi, motor cuman alat transportasi, baju cuman untuk menutup aurat. Cuman seperti itu rasanya, gak ada bedanya. Itu Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Nah, beliau pernah lewat ketemu anjing. Anjingnya menyala-nyala, menyala-nyala. Ketika anjing nyala-nyala, ini Habib ngomong, anjing tolong kamu jangan nyala-nyala. Tolong jangan nyala-nyala, gini saja. Nanti kalau saya berhasil meniti Shiratal Mustaqim, berarti saya itu lebih bagus dari kamu. Tapi kalau tidak, kamu lebih baik dari saya. Lah saya kira cik bumbuhan. Sekarang ini belum tentu saya lebih baik dari kamu, dan kamu belum tentu lebih baik dari saya. Jadi kamu jangan menyala-nyala. Kata beliau, wahai manusia, yang namanya, kata Haib Ali ya, namanya anjing itu, lebih baik dari kamu yang bermaksiat. Kenapa? Karena anjing ini tidak pernah bermaksiat. Gak ada judulnya anjing maksiat. Nah ada kan? Anjing diciptakan ya sudah menjalankan tugasnya. Dikasih tugas sama Allah, apa dijalankan? Lah kita dikasih tugas sama Allah gak jalan. Kita dikasih tugas sama Allah gak jalan. Jadi al-kalb fi khidmatillah, anjing dalam pengabdian kepada Allah. Sedangkan orang yang bermaksiat tidak mengabdi kepada Allah, sehingga sejatinya anjing itu lebih bagus daripada orang yang bermaksiat. Berarti kita sama anjing bagus mana? Kalau ngaku. Kita masih maksiat enggak? Saya dikalahkan sama anjing. Dan nyatanya masih begitu. Kita makomnya masih banyak maksiatnya, sedangkan anjing tidak punya maksiat. Itu caranya orang soleh menundukkan dirinya seperti itu. Saya tambah sedikit, pernah seorang sufi jalan dengan murid-muridnya lewat satu lorong yang kecil. Di depan ada anjing dari arah yang berlawanan. Murid-muridnya kemudian jalan ke depan berusaha menghalau anjing tadi. Sang sufi berkata, silahkan kalian mundur ke belakang saya, mari kita menepi ke sebelah kiri, lorong ini cukup untuk jalan anjing itu lewat, dan kita lewat tanpa harus menyingkirkannya dari lorong ini, karena kita tidak tahu mana yang lebih baik, anjing itu atau kita. Gampang atau susah? Susah kan? Nah, ini yang namanya ilmu hati. Nah, kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, Habib Ali berkata, orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh, mereka itu sibuknya, kesibukannya itu meneliti kekurangannya sendiri. Jadi tiap hari sibuk meneliti kekurangannya sendiri. Itu orang-orang dulu. Sehingga diceritakan ada seorang sufi yang kalau sholat Jumat, beliau itu selalu ada di shaf awal. Ya, kalau sholat Jumat selalu ada di shaf awal. Ma takhallaf anhu abadan, tidak pernah sholat Jumat terlambat. Di shaf kedua itu tidak pernah, selalu di shaf awal. Suatu hari beliau itu terlambat sedikit saja. Terlambat sedikit, sebentar terlambatnya. Ternyata ketika masuk masjid udah penuh, sehingga tidak bisa di shaf awal. Beliau berada di shaf yang terakhir, kemudian sholat Jumat di shaf yang terakhir. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kan masyarakat lihat nih, ya biasa di shaf awal, kok ini ada di shaf akhir. Sufi ini merasa malu. Aduh, malu saya. Orang seperti saya kok di shaf akhir. Kok enggak di shaf awal. Ketika timbul perasaan malu seperti itu, sufi ini merasa, aduh, berarti selama ini saya sholat di shaf awal itu bukan karena Allah. Karena saya tidak mau dipermalukan oleh masyarakat. Berarti selama ini saya sholat di shaf awal bukan karena Allah, tapi riya pengen pujiannya masyarakat. Berarti sholat Jumat saya selama sekian puluh tahun gak ada pahalanya. Ya udah, saya mau qadha semua sholat Jumat saya sekian puluh tahun. Coba neliti aibnya tuh sampai seperti itu. Nah, wainan nas al-yawm min at-taftis 'ala al-ma'ayib. Kata Habib Ali, mana sekarang masyarakat yang mau meneliti aibnya sendiri? Masyarakat itu justru sibuknya meneliti aib orang lain. Al-wahid illa yufattis fi ayubi akhih. Masing-masing sekarang itu sibuk melihat kekurangan orang lain. Betul atau betul? Makanya saya ngajar ke diri saya dan teman-teman saya, ora usah ngurusi wong liya. Udah. Yang mau glundung biar glundung, yang mau drosor biar drosor. Amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan meneliti aib orang. Ini kadang nih orang suka salah. Amar ma'ruf nahi mungkar, suruh meneliti aib orang, salah, enggak ada. Judulnya amar ma'ruf kok meneliti aib orang, nahi mungkar kok meneliti aib orang. Wala tatabau aurata akhi. Akhi, jangan kamu cari-cari kesalahan temanmu. Nyari-nyari kesalahan aja enggak boleh. Yang sudah tahu salah suruh nutup, cari-cari salah tidak boleh. Itu prinsip utama. Dalam dakwah kita harus melihat yang kita dakwah itu enggak salah, enggak punya dosa. Bukan kemudian kita ketemu orang kita menganggap itu dosane akeh. Wah, ini cari aib itu enggak boleh. Kita harus merasa dan menyadari bahwasannya diri kita yang terburuk, sedangkan yang di hadapan kita tidak punya dosa. Hanya menyampaikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mengkoreksi, menghakimi, meneliti objek dakwah kita sesama muslim. Nah, kemudian Habib Ali berkata, dulu di zaman saya masih awal-awal menuntut ilmu, saya itu masih ketemu dengan orang-orang soleh yang bisa menjadi saudara saya di jalan Allah. Ya, orang-orang soleh yang bisa menjadi saudara saya di jalan Allah, seperti Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan seperti beliau-beliau itu. Jadi kalau misalnya semangatnya agak nurun, kata beliau, kalau lihat orang-orang tersebut langsung semangatnya naik. Ya, contoh ya, ada satu orang soleh datang, tadinya kita ini tahajud udah malas, begitu lihat orang soleh tadi jadi semangat pengen tahajud. Dulu, kata Habib Ali, saya masih ketemu orang-orang yang seperti itu. Sekali melihat beliau-beliau tersebut, maka kita akan semangat untuk beramal soleh dan semangat untuk menjadikan diri kita berakhlak yang mulia. Baik itu pribadinya, baik itu ucapannya, sekedar dengan melihat saja langsung kita berubah menjadi orang yang bersemangat. Yang tadinya malas jadi bersemangat. Dan bersemangat untuk amal soleh, serta punya semangat yang tinggi untuk menyebarluaskan ilmu. Tapi sekarang, ma'atal haq wahidan diakhud biyadik idha ajasta. Kalau sekarang kamu ini malas, kamu enggak ketemu orang yang gandeng tangan kamu, kemudian ngajak kamu untuk jadi semangat, itu enggak ada. Susah. Wa yu'inak idza ufta. Kalau kamu udah capek, kamu lemes, kamu lemah, enggak ada yang datang terus menolong kamu. Menolong kamu, enggak ada. Al-himam kulluha tasafalat ma'a syahwat. Semangat orang-orang hidup di zaman ini semuanya menuju pada hal-hal yang rendah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Waladat al-faniyah, kenikmatan-kenikmatan yang fana. Ini kalau saya gambarkan begini loh. Kalau mau yang nyemangati ngajak pengajian sama nyemangati ngajak makan, kira-kira banyak mana? Ayo, yuk, bakso, yuk, cocok, ayo, langsung semangat kita, mau bakso. Tapi kalau yang orang yang ngomong, yuk pengajian, buat kita tergugah pengajian, itu mana sekarang? Kita lihat orang makan bakso seger, jadi pengen ikut makan bakso, betul atau enggak ini? Ya kan, kemecer, jadi lihat orang duduk makan durian, kita jadi pengen beli durian. Tapi lihat duduk orang duduk pengajian, jadi pengen pengajian enggak? Blas. Ru'yatuhum, melihatnya itu enggak bisa merubah kita. Jadi memang susah, cari orang yang kualitasnya dilihat bisa nimbulkan semangat itu susah. Alhamdulillah dulu saya masih menangi itu. Saya masih menangi kalau lihat orang, beliau yang saya lihat timbulkan saya semangat, itu masih menangi. Kalau sekarang jujur saja, bukan karena beliau enggak ada, beliaunya ada tapi delik lah, nyarinya agak susah itu. Susah. Lihatnya menimbulkan semangat. Orang-orang zaman sekarang nih, abna'uz zaman yang hidup di masa ini, merasa bahwasanya kenikmatan hidup yang sejati itu berada dalam syahwat, keinginan-keinginan yang serba menurun kualitasnya. Makan yang enak, namanya makan enak itu enaknya cuma di mana tuh? Di sini. Betul, cuma di bibir, di lidah. Begitu di lidah, dikunyah. Nikmat lagi enggak? Enggak, dikeluarkan. Mau? Enggak mau. Tangannya sendiri megang aja jijik. Coba jenengan makan permen karet. Enaknya cuma di lidah kan? Atau permen apa di lidah? Keluarkan, tangan Anda sendiri megang itu jijik. Padahal itu ludah kita sendiri. Munakhusoh. Kenikmatannya itu berkurang. Dan kalau dari mulut, masuk ke tenggorokan terus keluar. Mau enggak? Kita megang. Kitanya aja enggak mau. Begitu masuk tenggorokan, masuk ke perut. Begitu masuk perut, keluar dari mulut. Mau kita. Jijiknya luar biasa. Apalagi keluar dari belakang. Siapa yang mau? Enggak mau. Itulah permisalan kenikmatan dunia. Semakin lama, semakin turun, habis, dan semakin jelek. Dan dikira kenikmatan hidup itu rumah yang mewah, mobil yang mewah, istri yang cantik, suami yang gagah, yang tampan, harta yang banyak, handphone yang keren, pakaian yang menarik. Dikiranya itu. Sehingga yang dikejar orang-orang zaman sekarang seperti itu. Kata beliau, kalau memang seperti itu, hadza illa aisyul bahaim. Yang hidup seperti itu ya kehidupannya binatang. Binatang itu ya ngapunten cuman begitu, cari nikmat nafsu. Yang namanya binatang makan, minum, kawin. Ya sudah seperti itu binatang. Lah kalau menungsa mengono berarti padha karo kewan. Ya cukup ya. Persis wedhus ya. Persis kambing. Kambing masih lebih bagus. Kambing tuh makan secukupnya. Seperti yang saya terangkan kemarin kan, enggak ada kambing lihat lapangan rumput kemudian oh my god, rumput luar biasa. Berakot semua, enggak mungkin. Dia pasti makan cuman secukupnya, kenyang, berhenti. Waktunya tidur sudah cukup, bangun. Itu kambing. Manusia lihat harta yang begitu banyak, diambil sampai lupa tidur. Lihat makanan di meja makan begitu banyak, takut makanan itu nanti dihabiskan oleh temannya sehingga berakotnya itu luar biasa. Ayo betul. Berarti karo wedhus sampai ini mengaku tau cuk. Ini nih bedanya manusia dengan hewan. Kalau dulu Habib Ali masih mengatakan ini kehidupan binatang. Kalau sekarang nih kita ini lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari binatang. Kehidupan yang betul-betul nikmat itu adalah kehidupannya orang-orang yang mengenal Allah. Al-arifin billah. Mereka para arifin billah yang mengenal Allah. Yang ikhlas dalam mengabdi kepada Allah. Mereka mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Al-Habib Abu Bakar Atas pernah mengatakan, saya ini termasuk orang yang diberi Allah kenikmatan dunia dan akhirat. Dan dalam riwayat yang lain, Habib Ali pernah mengatakan bahwasannya guru beliau berkata, siapa yang sungguh-sungguh mencintaiku, maka dia juga akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Makanya disifatkan Habib Ali itu, beliau ini seorang ulama yang kerja itu tidak kelihatan kerjanya, ya minta juga enggak pernah, tapi kok kayanya luar biasa. Bagaimana tidak kaya? Tiap tahun tuh buat acara peringatan Maulid Nabi, baca Maulid tiap tahun di Sewon sana, di Hadramut. Sekarang aja tuh masih begitu transportasi di sana, apa namanya, daerah terpencil ya. Terpencil. Penduduknya sedikit sekali. Sama Semanggi ini besar Semanggi. Ya, sama Semanggi besar Semanggi, penduduknya sedikit. Tapi di situ tiap tahun bisa mengumpulkan sekitar 50 ribu orang datang dari berbagai belahan dunia. Kita di Solo mau datangkan 50 ribu orang dari berbagai belahan dunia, gampang atau susah? Susah, kalau tidak gampang. Habib Ali tiap tahun itu bisa. Padahal dia beliau di pedalaman Yaman sana, di Hadramaut, di pedalaman. Walaupun itu termasuk ibu kota provinsi, tapi terpencil. Terpencil. Dan menariknya, selama tamu-tamu yang jumlahnya 50 ribu orang itu masuk ke kota Sewon selama 3 hari, itu baik makanan kudanya, dulu kan kendaraan kuda ya, sekarang kan mobil, kudanya itu makannya apa yang ngasih makan Habib Ali? Dijamin, kudanya dijamin makan. Kemudian orang-orangnya nginep di rumah-rumah orang-orang yang ada di kota Sewon, itu setiap rumah sudah dijamin pangannya apa untuk tamu-tamu. Sehingga tidak ada tamu yang kelaparan dan tidak ada yang punya rumah merasa keberatan kedatangan tamu. Karena semuanya dijamin oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sampai-sampai rajanya yang ada di zaman itu takut kalau dilengserkan. Takut ini karena mengungkuli presiden kekayaannya. Bagaimana? Kalau sekarang itu silahkan datang ke Solo, bensin saya yang bayarin. Kan luar biasa itu. Mobil dikasih full. Servis semuanya, sopirnya dan orangnya juga servis, tempat tinggal disiapkan. Beliau seperti itu, ini kayanya luar biasa. Dapatnya dari mana? Kata Abu Bakar Atas, siapa yang sungguh-sungguh mencintai aku, maka dia akan diberi dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kalau jenengan pengin sugih gampang. Ini resep. Cintai Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Nanti pasti dunia akhiratnya kebul. Gampang, enggak repot. Entah dari mana. Kata Habib Ali, ciri orang yang betul-betul mencintai Habib Bakar Atas, cirinya, orang yang betul-betul mencintai guru saya, maka dunia itu akan mendatangi dia. Dikasih sama Allah, digerocok. Sodakofi mahabati. Digerocok dia dunia. Dikasih gampang tanpa susah-susah. Cirinya seperti itu. Terakhir sedikit, ini tadi semua tidak saya terjemahkan ya, sedikit kisah anekdot. Bukan anekdot ya, kisah nyata. Habib Ali itu di maulidnya kan ada ceramah-ceramah. Beliau kalau ceramah, Habib Ali itu kalau ceramah menunduk gini, ngangkat kepalanya, belum ceramah, yang diceramahin udah nangis semua. Begini, begitu, belum ngomong, yang diceramahin sudah nangis semua. Kita belum ngomong, yang diceramahin udah ngakak semua. Bedanya di situ. Ya, ini nangis semua. Semuanya nangis. Kenapa begitu? Karena beliau berkata, saya tidak berbicara kecuali saya melihat diri saya itu yang paling buruk dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika ngomong itu, beliau menganggap yang di depannya semua ini aulia wa sholihin lebih hebat dari saya orang yang paling buruk. Lain halnya dengan kita. Kalau ceramah kita menganggap ki wong elek, wong butuh, aku sing luweh apik. Lain kan? Nah, beliau ceramahnya selalu mengatakan zuhudlah terhadap dunia, jangan cintai dunia, jangan sampai dunia ada dalam hatimu, dan seterusnya. Wadah nangis semua. Nah, selesai kalau nangis begitu, biasa para aulia itu ambil kaidahnya Al-Quran. Al-Quran itu kan kalau ada azab yang syadid, nanti Allah ghafurur rahim. Habis diancam, dikasih jamunya, Allah ghafurur rahim. Seperti kalau kita beli jamu di Jawa itu ya. Habis jamu yang pahit dikasih nanti beras kencur. Tombonya itu beras kencurnya itu. Pahit kasih manis. Nah, untuk biar yang nangis ini tadi enggak terbawa suasana itu terus, karena kalau terbawa terus itu bahaya juga, jantung bisa enggak kuat, bisa pedot. Maka Habib Ali ambil pemanisnya. Kalau salah namanya Habib Ahmad Al-Muhdhar. Disuruh ceramah. Nah, Habib ini ceramah. Ceramah kemudian ngomong gini, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan percaya ucapan Habib Ali tadi, jangan mencintai dunia, jangan zuhud terhadap dunia. Lah wong Habib Ali itu udah sugih, makanya ngomongnya begitu. Lah kita-kita ini kan masih miskin, yuk kita cari dunia gitu ya. Guyonnya sehingga semua apa namanya tersenyum, tertawa. Habib Ahmad Al-Bahdar begitu. Nah, gitu cara ulama. Ada yang buat nangis, nanti dikasih yang buat tertawa. Tapi tertawanya enggak seperti orang zaman sekarang. Terakhir katanya tertawa itu mematikan hati, betul? Sedangkan ceramah itu kan untuk menghidupkan hati. Kita ini sering gak sadar, ulama lah yang mematikan hatinya masyarakat. Rasul udah bilang banyak tertawa akan mematikan hati. Lah ulamanya menjadikan tertawa sebagai tren ceramahnya. Jadi kalau umatnya tertawa seneng. Padahal tertawanya itu yang mematikan hati. Jadi tanpa disadari lewat ceramah-ceramah lah ulama mematikan hati masyarakat. Kalau ceramahnya guyon-guyon saja yang gak ada manfaatnya. Beda dengan ulama terdahulu. Ceramahnya itu pengen buat nangis orang. Nangis dulu yang penting. Setelah nangis baru nanti ada tombonya. Lah kalau kita tombo terus rono nangis sih. Ya tombo terus gak ada nangisnya. Ini sedikit tentang Habib Ali. Sebagai penutup, hikmah yang bisa kita petik kalimatnya para sufi, iktadu bina fil bidayah wala taktadu bina fin nihayah. Kalau mau naladani orang soleh itu jangan lihat masa akhirnya, tapi lihat perjuangan awalnya. Sering ini anak muda sekarang lihat ulama yang sudah jadi, para kiai yang sudah jadi, habib yang sudah jadi, sudah sepuh. Kok kelihatannya cuma duduk terima tamu, kok enak gitu kan? Kok enggak kelihatan ibadahnya? Jangan tiru-tiru duduk terima tamunya, toh itu enggak. Lihat dulu mudanya bagaimana. Lihat mudanya bagaimana. Jangan bilang, tuh dokter tuh enak ya jadi dokter ya. Cuma duduk ngasih resep dapat duit. Duduk cari apa terima resep, ngasih resep dapat duit. Jangan bilang duduk terima kasih resep dapat duit. Lah dulu mau jadi dokter tuh perjuangannya bagaimana itu? Koas yang belah mayit dan lain sebagainya, praktek di pedalaman, di desa, sekian tahun, malam gak tidur. Nah kalau sekarang udah senior, udah berhasil ya tinggal duduk ngasih resep. Aulia wa sholihin juga begitu. Aulia wa sholihin juga begitu. Ketika sampai pada usia tertentu tugasnya udah beda. Tugasnya gak sama, tugasnya itu melayani masyarakat, menjamu masyarakat. Nah kita yang masih balok satu balak satu ini ya tugasnya ya mujahadah. Sholatnya yang banyak, pikirnya banyak, cari ilmunya yang banyak. Jangan kemudian kita menganggap diri kita udah sama dengan beliau-beliau tersebut. Habib Ali sendiri itu, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat tarawih saja beliau di masa tuanya, itu 10 juz. Ya gak tua sekali lah, waktu jadi imam di Masjid Hambal. 10 juz setiap tarawih, jadi 3 hari sekali khatam. Nah kita ini Ramadan, kok terawih golek sing wolu tok gitu ya. Ini mujahadahnya di mana? Ya. Nanti kalau cari yang 20 golek sing poro cepet, sepenting cepet rampung, sepenting kelak 20 gitu ya. Penting udah 20 cepet rampung. Nah mujahadahnya di mana? Jangan untuk orang lain, itu kita sendiri loh. Kapan kita memujahadah melawan diri kita biar mentalnya seperti itu. Terakhir gitu ya. Jadi tadi disebutkan Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus itu maunya yang gede-gede. Semuanya serba mewah. Tapi beliau mujahadahnya luar biasa. Kalau jenengan sudah bisa menganggap emas sama tembok itu sama, naik mobil harga 1 miliar sama naik apa namanya mikrolet itu sama rasanya di hati, monggo silahkan. Tapi kalau belum bisa, jangan ngomong sama. Ya jangan ngomong sama. Saya waktu umroh tuh lihat di Saudi itu mobil harga 1 M ya, kacanya pecah ya gak diurusi, spionnya teklek ya didiamkan begitu saja, dan tidak ada cuci mobil di sana. Regeteraram ya didiamkan begitu saja. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah mampu melihat mobil itu sekedar alat transportasi. Nah kalau kita motor anyar disi-si-si cecel sidi, wah hati ini melu cecel. Ya kan, beset sedikit hatinya ikut beset. Waduh, mobil saya nih. Wah, ini siapa yang coret-coret? Hatinya ikut terkena. Ini menunjukkan kita ini masih terlampau cinta pada dunia. Sandal hilang, satu kota tak tahu. Sandalku hilang, satu kota tahu. Ini hilangnya di masjid situ nih. Wah, masjidnya banyak malingnya ini. Bahkan diumumkan sekalian gitu ini. Dibuat status kan. Sandalku hilang, wah gelo, dan lain sebagainya. Yang model-model begini ini berarti kita masih gandolin tuh dunia. Kalau betul memang kita gak cinta sama dunia, sandal hilang ya emangnya gue pikirin. Hilang tuh kemeneh, gak bisa ya ngodok gitu aja kok, repot. Punya duit beli, gak punya duit gak usah pakai sandal. Oh, lahir aja juga gak bawa sandal tuh. Oh, bayi lahir mau tuh gak sandal kan medeni, berujul sandalan gitu. Kan menakutkan. Ya itu intinya gitu. Ini intinya loh ya, intinya itu begitu. Kalau hatinya udah bisa noto, apa namanya, semua itu sama, tidak ada bedanya, yaitu hatinya baru betul. Nah, mujahadahnya seperti Mas Ucup tidur di emperan sama Mas Takim itu mujahadahnya. Oh, nanti kira-kira 15 tahun lagi kasurnya empuk ya, naiknya Mercy. 15 tahun lagi apa 5 tahun lagi Cup? Alphard gitu ya. Oh iya, 15 tahun Alphard. Alphard kan 15 tahun lagi itu sudah seperti microLED zaman sekarang. Jadi kiri maksudnya sekarang ini ya, yang namanya santri, yang namanya kita ngabdi dalam taklim itu ya capek, capek rekoso. Makanya saya senang sama teman-teman di Rodoh ini, masya Allah. Yang kosek WC, yang kosek WC, yang ngepel ya, ngepel, ngecat ya, ngecat. Ini saya ceramah yang ngecat, ada yang ngecat tuh, yang bagian ngecat ya, yang ngecat, yang bagian ngurusi apa persiapan masang son ya, masang son, yang bagian di dapur ya di dapur, semuanya ngabdi, ngabdi. Memang itu mujahadah lawan diri sendiri. Jangan lihat Habibnya kok penak ya, tinggal duduk ya. Ya coba tadi gantiin saya jadi imam itu 2 jam setengah sanggup. Ya coba gitu. Jadi bukan, memang ada tugasnya sendiri sendiri. Saya juga dulu perjuangannya ya sama dengan jenengan-jenengan, yang ngepel, yang ngosek WC ya, dan lain sebagainya. Sekarang pun disuruh begitu, oh seneng wae. Ya, senang sekali, nikmat, enak sekali. Ngepel itu nikmatnya luar biasa. Ngecat, saya dulu waktu urusin pengajian enggak ada yang ngewangi. Coba tanya sama teman-teman. Orang-orang pada hadir saya masih gelar tiker. Orang-orang pada hadir saya masih gelar karpet. Itu saya lakoni. Buat pengajian Akbar Khataman malam 17 Ramadan di jalan. Itu yang gelar tiker ya saya sendiri. Semua masih di rumah masing-masing, tak gelari sendiri semua. Ya, masang apa namanya di ini Mas Ucup tahu sendiri, Mas Icuk nih tahu sendiri. Di apa namanya panggung ya kita masang karpet tak pasang di gelari semuanya. Bahkan kadang tak tonton itu yang bagi makanan belum bagi keluar ya baru tak bagi di dewe. Semua tak lakoni. Memang diajarkan guru saya seperti itu ya mujahadah. Ya, tapi kalau besok malam Jumat terus saya suruh gelar-gelar ya untuk kurang ajar jenengan. Masuk saya ngimami terus suruh gelar kan ya enggak pas. Saya bagian saya ketika ceramah jenengan yang gelar. Ini sedikit teman-teman itulah apa namanya cara-cara orang soleh terdahulu. Mereka menjadikan nafsunya itu tidak berharga. Setelah itu, setelah mampu itu, maka tidak jadi masalah. Kalau udah mampu tidak jadi masalah. Mau pakai mobil harga berapapun, tidak ada di hatinya itu perbedaan rasa. Demikian, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdhi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhikni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.